dengan kehadiran dari kita Lagista SMS Pro One Skill Audio, ada Imelda W. Vero Nika. Selamat malam Semarang. Spesial kembali kita nyanyi bareng Lagista. Coba lambaikan tangannya bareng-bareng dong. Asik. Kita nyanyi bareng ya. Ada apa kau bertemu dia? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Thank you. Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatiku? Ingatkan semua kata yang kau ucap dulu. Kau berjanji untuk setia. Kini ku tanya kemana janji itu kau buat. Goyang barang berasa hit, tapi tak pernah sesakit ini. Kata pernah cinta, tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela luar biasa sekali malam hari ini ya Pak Butnya. Betul. Apa? Sayang dua. Oke. Iya. Gimana Pak Bud? Mau disetor dulu airnya. Dari damkar. Oh iya. Oke, mau basah-basahan betul dulu.